saat ku bersamanya, rasanya tersenyum kembali. Ku rasa ku bisa menikmatinya. Tapi bisa ku rasakan, ada perasaan yang menyenangkan, yang mengalir dalam hatiku. Ternyata ku jatuh hati padamu.